berapi sinarnya. Tiba-tiba redup langit gelap, hati yang bahagia terhentak seketika. Malapetaka seakan menyelinap, berita menggelegar, aku terima kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur lulu rasa jiwa dan tulus dan air mata. Segala dosa ku pohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi kita kan bercanda? terjawab dan kau terima.